Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi yang begitu menyejukkan ini, pagi di mana kita kembali menjalani hari-hari dan siang kita dengan menahan rasa lapar, mudah-mudahan semakin membangkitkan gairah kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin membuka wawasan kita bahwa sebenarnya hidup ini akan membuat kita merasa bahagia, tidak perlu dengan terlalu berlebihan, tapi dengan mampu merasakan kesusahan orang lain, mampu hidup sederhana, itu akan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada mengeluarkan harta untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai ke ayat 94 dari surat Yusuf yang akan menceritakan bagaimana pertemuan Nabi Yusuf alaihi salam dengan kedua orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu akan membenarkan aku. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita berhadapan dengan suatu bagian babak baru dari kisah di mana setelah Nabi Yusuf menemui saudara-saudaranya, memperlakukan mereka dengan baik dan kemudian menyuruh mereka pulang membawa barang-barang dagangan dan juga bajunya dengan tujuan agar mereka membawa ayah mereka. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indah, walamma fasalatil airu, ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir dan tidak berada di dalamnya lagi, qala abuhum inni laajidu riha Yusuf. Nabi Yakub alaihi salam berkata, aku merasakan bau, mencium bau Yusuf. Para pendengar rahimakumullah, yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran bahwa beginilah kalau sudah seseorang atau orang tua cinta kepada anaknya, maka dia akan mampu menangkap, maka dia akan punya keterkaitan batin antara dirinya dengan anaknya. Ketika rasa cinta itu sudah semakin besar, maka akan terjadi hal-hal yang jauh di luar nalar kemanusiaan, hal-hal yang mungkin tidak akan mampu dipikirkan oleh manusia. Ya, yang menarik di dalam ayat ini adalah bahwa ternyata baju yang dibawa tadi itu tercium oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam jarak yang begitu jauh, ya. Dan ini digambarkan oleh walamma fasalatil airu, baru saja keluar rombongan atau kafilah anak-anaknya itu dari kota Mesir, Nabi Yakub alaihissalam di kediamannya sudah mampu mencium baunya, bau bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan, kenapa Nabi Ya'qub mampu mendeteksi bau Nabi Yusuf alaihissalam? Jawabannya adalah, yang pertama, ketika di kota Mesir ini banyak sekali manusia dan bercampur antara satu dengan lain sehingga sukar untuk dideteksi. Ketika kafilah ini keluar dari kota Mesir dan tersendiri, maka akan semakin terfokuslah bau itu, ya, tidak lagi bercampur dengan lainnya sehingga akhirnya dapat dideteksi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini sebenarnya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah mampu dilakukan? Jawabannya mungkin saja terjadi, dan memang sudah dibuktikan saat sekarang ini bahwa ternyata kita bisa melihat anjing pelacak mampu mengendus bau seseorang itu dalam jarak sekian kilometer, mampu mengejar target itu walaupun sudah jauh dan dapat mengikuti jejaknya sebagaimana mungkin kita bisa lihat di film-film begitu. Dan ini suatu hal yang mungkin terjadi. Kemudian memang kondisi Nabi Ya'qub alaihissalam, matanya itu sudah agak rabun atau sukar untuk melihat, sehingga akhirnya ketika mata tidak mampu lagi melihat dengan baik, yang terfokus adalah telinga dan juga penciumannya. Disinilah kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah berlakukan. Ketika ada orang-orang yang terlahir atau mengalami kecacatan dalam hidupnya, itu artinya ada anggota tubuh lainnya atau panca indera lainnya yang mengalami perkembangan. Ketika seorang buta, maka daya dengarnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mampu melihat. Orang yang bisu, daya penciumannya itu jauh lebih kuat daripada orang-orang yang tidak bisu. Para pendengar rahimakumullah, cukup menarik ayat pembahasan kita pada hari ini, dan ini akan dikaji secara lebih jauh oleh Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fardana. Menarik dikaji tentang inni la ajidu riha Yusuf. Nabi Ya'qub berkata, sesungguhnya aku benar-benar menemukan bau atau aroma Yusuf anakku. Kata-kata rih dapat diartikan dengan aroma, dapat diartikan dengan angin, dapat juga diartikan dengan kekuatan. Wazahaba rihukum, sehingga hilanglah anginmu, maksudnya hilanglah kekuatan yang ada pada dirimu. Di sini lebih dekat untuk dipahami karena terkait dengan baju, maka adalah aroma. Benar yang dikatakan Ustaz Perdana, ulama tafsir pun berbeda pendapat. Apakah penciuman Nabi Ya'qub alaihissalam ini merupakan mukjizat atau orang pun bisa mencium bau seperti ini? Ini adalah perbedaan pendapat dan kedua-duanya memiliki alasan dan argumentasi. Tetapi di balik itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini adalah sebuah mukjizat, maka yang dapat mencium bau badan seseorang dari jumlah ratusan kilo hanya khusus berlaku pada Nabi Ya'qub alaihissalam. Tetapi kalau ini bukan mukjizat, maka orang-orang tertentu pun dapat menciumnya. Boleh jadi orang-orang yang diberikan Allah ilmu laduni, dia akan dapat melakukan hal ini. Karena apa? Karena Nabi Ya'qub alaihissalam pada ayat ini dan ayat berikutnya tetap mengatakan wa'a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya lebih tahu sedikit dari kalian, bersumber dari Allah, bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup, anakku itu masih hidup, dan sekarang saya mencium baunya. Tentu saja pernyataan ini membuat orang katakan Nabi Yusuf ini, Nabi Ya'qub ini sudah hilang akal, sudah tambah tidak waras. Tetapi itulah ilmu laduni yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dikhususkan, baik para nabi yang disebut dengan mukjizat, baik para wali yang disebut dengan karomah, atau bagi orang-orang tertentu. Jadi bertambah kedekatan seseorang kepada Allah, maka dia akan dibukakan pintu ma'rifat atau disebut dengan istilah kasyaf, dan ini pada hari ini kita menemukannya. Dan itu tidak bisa kita katakan bahwa itu tidak ada, karena memang itu terbukti dan ada. Tetapi itu semua bukan menyebabkan para wali itu harus besar kepala. Karena apa? Karena para wali adalah orang yang paling tawaduk. Karena apa? Min ladunna ilma. Semua ilmu laduni itu bersumber dari Allah karena kedekatannya, sehingga dia dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ke-94 ini. Ini la'ajidari Yusuf. Sesungguhnya aku mampu mencium baunya atau aroma Nabi Yusuf. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menggambarkan bagaimana jarak bau dari jarak sekian, dari jarak yang cukup jauh mampu dicium oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, untuk menunjukkan bahwa tidak ada di alam ini yang binasa atau hilang, tetapi tetap ada dan terjaga. Begitu juga para ulama ilmu pengetahuan berusaha untuk mengembalikan suara. Sebagai salah satu contohnya juga adalah bagaimana kita mampu untuk melihat di televisi itu sekaligus dengan suaranya, begitu. Dan itu bukan dipancarkan melalui udara. Artinya memang udara itu tetap menyimpan, di alam ini tetap menyimpan suara-suara dan juga gambar-gambar, sehingga dengan teknologi yang ada itu bisa dikembalikan lagi. Nah, ini menjadi pelajaran penting bahwa memang yang ada di alam ini tetap terjaga. Begitu juga dengan amal perbuatan manusia, tidak ada yang tidak terekam, terutama sekali karena memang di samping kiri dan kanan kita Allah sudah menitipkan rakib dan atid. Segala perbuatan yang kita lakukan tidak hilang begitu saja, tidak hilang tanpa bekas begitu saja, akan tetapi tercatat dengan rapi, dan satu saat nanti di hari akhirat itu akan dikembalikan kepada kita. Kalau dari kisah ini kita sudah bisa membuktikan bahwa ternyata alam ini mampu menyimpan sesuatu, dan itu adalah kekuasaan Allah, maka tentu segala perbuatan kita yang sudah dicatat oleh rakib dan atid itu semua tentu jauh lebih terekam dengan baik, dan akan menjadi bukti kuat atas segala tingkah dan perilaku kita selama kita menjalani kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam keterangan ayat ini. Yang pertama adalah bahwa rasa cinta yang begitu besar akan membuahkan tenaga yang begitu dahsyat, yang mungkin tidak bisa dinalar oleh manusia. Seorang ibu yang begitu cinta pada anaknya akan sanggup bangun di malam hari dalam keadaan mengantuk yang begitu berat untuk membuatkan susu anaknya, yang mungkin kalau dilihat oleh orang yang belum punya anak ini tentu merupakan satu hal yang hampir-hampir tidak mungkin dia lakukan. Akan tetapi karena cinta dan kasih sayanglah, maka seorang ibu atau seorang ayah mampu melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Begitu juga dengan kecintaan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf, membuahkan suatu kondisi di mana dia mampu untuk mendeteksi aroma Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalau rasa cinta dan kasih sayang ini kita kembangkan, maka jiwa kita akan mudah sekali untuk merasakan bagaimana orang-orang di sekitar kita, orang lain, membutuhkan pertolongan kita. Dengan semangat Ramadan ini yang mampu membuat kepekaan di dalam jiwa kita semakin bertambah besar, diharapkan kita akan mampu tampil menjadi seorang muslim yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, akan tapi sudah mampu memikirkan bagaimana untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, silakan berbuka puasa dengan makanan yang lezat dan bergizi, dan mungkin jauh lebih banyak menu dan variasinya dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Akan tetapi jangan lupakan satu hal, bahwa masih banyak di sekitar kita saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan makanan, yang mungkin hanya berbuka dengan makanan seadanya, dan ini yang harus kita pahami dengan baik. Silahkan di dalam bulan Ramadan ini kita melakukan berbagai kerja dan aktivitas untuk mengumpulkan uang untuk persiapan di hari raya nanti. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa ketika kita mampu membelikan pakaian dan perlengkapan buat anak dan keluarga kita, maka di sekitar kita masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita hanya sekedar untuk menutupi aurat mereka, walaupun dengan pakaian yang begitu sederhana. Banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, terutama sekali ayat 94 ini. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada kita menjalani bulan Ramadan ini dengan semakin bersemangat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima segala puasa yang kita lakukan dan juga amal-amal kita di bulan Ramadan, dan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.